Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Tentang hukum dropship, ada banyak sekali tulisan guru-guru kita menjelaskannya dengan rinci. Nah, di sini akan saya jawab singkat. Ada dua model dropship. Yang pertama adalah dropship kita sebagai wakil penjual. Kita punya kesepakatan dengan produsen atau supplier, sehingga kita menjualkan atau menjadi wakil dari produsen atau supplier tadi, menjualkan produknya. Dalam kondisi ini tidak masalah. Ketika kita mendapatkan konsumen, konsumen kemudian apa? Mengirimkan uangnya kepada kita, kita kemudian kirimkan kepada produsen atau kepada supplier, supplier mengirimkan barang dari mereka. Kenapa? Karena kedudukan kita sebagai wakil. Ini dibolehkan. Yang tidak dibolehkan adalah kita tidak punya ikatan apa-apa dengan produsen, dengan supplier. Kita hanya menawarkan jasa untuk mengadakan barang ini atau tertentu. Setelah kemudian kita mengikat transaksi dengan pembeli, baru kita coba mencari supplier A, B, C, siapa yang punya. Kemudian dikirimkan dari supplier tersebut, maka ini tidak boleh. Wallahu ta'ala a'lam.